Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah beberapa waktu kita belajar, beberapa kali pertemuan, kita tanpa terasa sudah masuk pelajaran kelima ya, di akhir sedikit lagi. Dan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa pelajaran yang kelima ini adalah adalah mengenai idofah ya, atau penyandaran, atau kata majemuk dalam bahasa Indonesianya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Taala dengan rahmat dari Allah dan juga fadilahnya, kita masih bisa berupaya untuk fastabiqul khairat, yakni beramal amalan-amalan yang soleh, dan diantara amalan yang soleh adalah talabatul ilm, mencari ilmu, menyebarkan ilmu dan juga mencarinya. Dan kita berharap ya, baik ana pribadi atau antum semua yang sama-sama kita mempelajari, adalah dengan kita mengerti dalam bahasa Arab ini, kita merasa terbantu ya, terbantu dengan sebagai alat ya, karena tergantung penggunaannya. Kalau bahasa Arab digunakan untuk bukan dalam rangka untuk menambah ilmu ya, tentu sia-sia belaka ya. Tapi kita niatkan kita mempelajari ilmu bahasa Arab dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama, dan juga kita terjaga, menjaga lisan kita dari kesalahan ketika membaca ya. Dan kita, ketika kita menyimak atau kita mendengarkan ta'lim dengan bahasa Arab, itu kita nyambung istilahnya ya. Ya, tidak hanya sekedar kalau misalnya enggak bawa kitab, itu namanya jiping kan gitu ya, ngaji kuping. Artinya hanya lihat gitu. Tapi kalau bawa kitab, apa yang dibahas oleh asatidzah, kita agak mending ya, bisa melihat bacaannya walaupun belum mengerti misalnya gitu. Tetapi kalau sudah belajar bahasa Arab, ilmu alat ya, semakin meningkat lagi apa yang dibaca oleh, apa yang sedang dibahas itu kita sama-sama ngerti gitu ya, mengerti apa yang dibaca, dan juga mengiringi, menyertai apa yang dibacanya, itu kita bisa juga membacanya. Bahkan lebih daripada itu, sebelum daras dimulai kita mengulang di rumah atau menyiapkan di rumah dibaca. Ketika nanti ada yang iskal, oh kita tunggu daras yang akan datang, apa sih ini maksudnya gitu ya, belum mengerti maksudnya gitu. Kemudian kalau misalkan sudah daras selesai, murajahnya itu lebih ringan dengan membaca kitab, ya. Dan semuanya itu tentu dengan waktu yang tidak sebentar. Karena yang namanya ilmu, ya, apalagi ilmu alat, itu butuh waktu, butuh kesabaran. Tidak bisa instan seperti makanan instan, mie instan, ini instan, ini instan, langsung jadi gitu ya. Tetapi memang butuh kesabaran, butuh kesabaran. Para ulama saja itu banyak, mereka itu menempuh ilmu atau mencari ilmu, menguasai ilmu dengan waktu yang lama. Para ulama-ulama ilmu nahu dan sebagainya itu mereka awal-awalnya dinasihatkan oleh gurunya, afsih lisanak ya farisi, misalnya gitu. Betuli lidahmu atau betuli bahasamu wahai orang Persi. Yani seorang ulama yakni Al-Imam Sibuyah atau Sibawih orang mengatakan Sibuyah ahli nahu. Nah, ketika dia dikritik oleh gurunya untuk memperbaiki lisanmu, yakni bacaanmu ini, karena yang tadinya harusnya fathah dibaca domah, yang tadinya domah dibaca fathah, yang mestinya kasrah disukunkan dan sebagainya, itu belum rapih gitu. Kemudian akhirnya dia belajar sampai beliau menjadi ahli ilmu nahu atau ahli bahasa. Itu contoh daripada sejarah para ulama-ulama yang sudah kita pernah dengar sebelumnya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kelima sebagaimana yang sudah Anda sampaikan adalah menjelaskan tentang idhofah, yakni penyandaran dua kata. Dan kata ini kata benda ya, bukan kata kerja. Kata benda. Seperti Anda sampaikan dulu, kita sebenarnya agak ringan mempelajari bahasa Arab itu karena terbagi menjadi tiga bagian. Ya, dan bagian daripada bahasa itu atau al-kalimat, al-kalam, bahasa Arab, itu yang pertama adalah isim, kata benda. Kemudian yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga huruf. Wa harfun ja'a li ma'nan. Huruf yang mendatangkan makna, yang memiliki makna. Kalau huruf, insya Allah mudah. Nggak terlalu sulit sekali gitu. Penguasaannya itu bisa dikesampingkan sedikit. Tapi kalau isim sama fi'il, nah ini baru harus dipelajari. Nah, kalau yang namanya idhofah itu dari dua kata benda. Dari dua kata benda, ya. Seperti misalnya kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad, kemudian qalamu Hamidin, pulpennya Hamid, ya, baitu Abbasin, rumahnya Abbas, ya. Atau misalnya maktabul mudarrisi, mejanya Pak Guru, atau miftahul baiti, kuncinya rumah, ya. Kemudian misalnya dukanut tajiri, tokonya pedagang, dan seterusnya. Itu bisa sudah kita belajar sebelumnya, ya. Dan kita sudah mempelajari latihan-latihannya. Mudah-mudahan masih ingat semua latihan-latihannya itu. Latihan 1, latihan 2, latihan 3, ya, latihan 4, latihan 5 terus. Dan kita sebentar lagi akan masuk latihan atau ya latihan yang terakhir, ya, di situ Iqra mayali muraian qawaidan nutqi hamzatil wasli. Nanti Anda akan tulis, ya. Tapi biasanya kita murojaah sedikit. Murojaah mengulang-ulang pelajaran. Mengulang-ulang apa yang sudah disampaikan. Ya. Misalnya pertanyaan, ya, misalnya ini pena, kan, ini adalah kolam. Tapi tidak hanya sekedar ini adalah pulpen saja, tapi coba sandarkan misalnya ini adalah pulpennya Pak Guru misalnya gitu ya. Nah, kalau dulu kan cuman pertanyaannya apa ini? Ini pulpen gitu ya. Tapi sudah meningkat sudah mulai disebatkan apa disandarkan kepada pemiliknya. Gitu ya, pemiliknya. Nah, coba misalnya Anda nanya ke antum, ya, giliran nanti satu-satu. Ma hadza, apa ini? Misalnya ini, ini misalnya di ini disandarkan kepada guru misalnya. Jawabannya gimana? Qalamul mudarrisi. Ma hadza, apa ini? Kalau dulu kan hadza qalamun gitu ya. Nah, sekarang meningkat. Sudah mulai tidak sederhana lagi. Ya, seperti seorang anak kalau masih setahun, dua tahun kan ngomongnya apa ini? Ya, ini abi misalnya gitu ya. Ini abi. Nah, kemudian nanti kalau sudah umurnya 3 tahun, 4 tahun kan dia udah mulai ngoceh kan gitu kan gitu. Sama seperti kita ketika kita praktek apa yang kita belajar itu Nah, kita gunakan, kita realisasikan ya, seperti tadi misalnya mahada apa ini. Nah, coba jawabannya ini pulpennya Pak Guru. Nah, gitu. Jawabannya gimana? Hada qalamul mudarrisi. Nah, gitu. Mahada hada qalamul mudarrisi. Ini adalah qalamul mudarrisi, pulpennya Pak Guru. Nah, pertanyaannya sekarang, ahada qalamul mudarrisi? Apakah ini pulpennya Pak Guru? Jawabannya gimana? Naam. Qalamul. Hadza qalamul mudarrisi. Naam, hadza qalamul mudarrisi. Kemudian pertanyaannya misalnya ahadza qalamul muhandisi? Ahadza qalamul muhandisi? Apakah ini pulpennya insinyur? Jawabannya apa? La. Hadza qalamul mudarrisi, ya. Nah, apa la hadza qalamul mudarrisi. Kemudian pertanyaan lagi misalnya aina qalamul mudarrisi? Dia ini di atas buku. Aina qalamul mudarrisi? Kalau tahta di bawah sih dia. Ini di atas. Di atas ini apa? Buku. Aina qalamul mudarrisi? Nah, ini. Qalamul mudarrisi. Hurufnya ala. Kalau di atas ala. Iya, ala. Qalamul mudarrisi alal maktabi. Ya itu. Qalamul mudarrisi alal maktabi. Qalamul mudarrisi alal maktabi. Alal kitabi maksudnya ya. Iya. Alal kitabi. Iya. Jadi di mana pulpennya Pak Guru? Pulpennya Pak Guru di atas kitab. Di atas kitab. Pertanyaannya lagi. Qalamu man hadza? Ya akhi. Qalamu man hadza? Pulpennya siapa ini? Pertanyaannya adalah qalamu man hadza? Ini kan juga pelajaran 5 ya. Diulang-ulang gitu kan. Ya hadza qalamul mudarrisi. Sebenarnya jawabannya seperti tadi sama. Kalau hanya tadi ketika model pertama, ma hadza apa ini? Hadza qalamul mudarrisi. Sekarang model yang lain misalnya, qalamu man hadza? Pulpennya siapa ini? Hadza qalamul mudarrisi juga. Hadza qalamul mudarrisi, gitu ya. Kemudian misalnya pulpen ini belinya di Jepang misalnya ya. buatan Jepang misalnya. Nah, pertanyaannya min aina qalamul mudarrisi? Min aina qalamul mudarrisi? Minal yabani. Qalamul mudarrisi minal yabani. Bagus. Nah, kemudian misalnya pulpennya Pak Guru patah misalnya. Qalamul mudarrisi maksurun. Qalamul mudarrisi maksurun. Bagus. Kemudian misalkan ada nama Muhammadun. Kalau ada panggilan ya, bunyinya gimana? Ya Muhammad. Ya Muhammadu. Ya bagus. Ya Muhammadu. Kalau misalnya ada nama atau jabatan seseorang ya, artinya misal ada ini ya, panggilan seseorang. Syaikhun misalnya. Kalau ketika ada panggilan atau iya, ada ya-nya itu bunyinya gimana jadinya? Ya Syaikh. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu. Ya. Ya Muhammadun, ya Syaikhu gitu ya. Baik itu nama orang atau nama jabatan, ini nama kedudukan, Syaikhun. Itu dibacanya dengan tidak bertanwin, tetapi dia hilang tanwinnya. Baik. Itu sekitar apa namanya? Idofah ya. Jadi sudah kita praktekkan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa dipahami atau masih ingat. Sekarang coba kita akan masuk latihannya. Latihannya tinggal sedikit lagi. Tinggal satu lagi bukan? Ya. Nah, situ perintahnya Iqra Mayali. Yang 9 yang ini belum ya? Oh gitu. Ya. Ana lupa. Berarti sebelum tamrin yang ini sedikit ada fasal atau ada pembahasan berkenaan dengan khususnya yang disebut dengan ismun dengan ibnun, ya. Ismun sama ibnun. Ismun dengan ibnun. Di sini ada pembahasan mengenai ismun sama ibnun. Kalau ismun sebenarnya artinya nama, ya, nama. Ismun nama. Kalau ibnun itu anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak kecil laki-laki yang masih kecil. Ya, ismun juga bisa bermakna kata benda, ya. Tapi juga bisa bermakna nama. Dalam hal ini maksudnya adalah yang dimaksud adalah nama. Yang dimaksud adalah nama bukan kata benda. Untuk masalah dua kata ini, ismun sama ibnun, itu ada kekhususan, ya. Ada kekhususan, yakni dia itu kalau di tengah, terutama kalau di tengah kata itu tidak dibaca dengan i sama ismun sama ibnun, karena namanya di sini namanya hamzah wasol, namanya hamzah wasol. Ini berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya atau hari kemarin masalah mu'tal huruf ilat, beda. Kalau huruf ilat itu atau mu'tal itu, ya, itu terjadi pada kata kerja, ya, kata kerja. Kata benda juga ada, tapi biasanya di akhir kalau kata benda. Ya, kalau kata kerja itu huruf yang berpenyakit itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau kata benda memang terjadi juga huruf-huruf yang berpenyakit, tapi di akhir biasanya. Di akhir, bukan dari depan, bukan di dari depan, tengah sama akhir. Tapi kalau kata benda khusus itu huruf berpenyakitnya di akhir. Jadi di sini, di belakang, paling belakang. Nanti ada insya Allah. Nah, tetapi kalau untuk kata khusus kata ismun sama ibnun ini adalah dia ada memiliki keistimewaan. Kalau di awal kata, mulai awal kata dibacanya i gitu. Kalau di awal, ya. Nanti kita akan praktekkan. Tapi kalau dia di tengah, langsung jadi wasol namanya. Misalnya ada kata, ada misalnya huruf ma gitu, ya, masmu, atau misalnya huruf wawu saja, ya, kata sambung wa, itu jangan dibaca wa ismu, tapi langsung di sin wasmu gitu. Atau juga di sini ibnun, kalau misalkan dia di tengah, ya, ini kan namanya dia sebagai di tengah. Ini jadi bacanya langsung wa benu. Langsung wa benu. Bukan wa ibnu. Nah, kita akan baca di sini sama-sama. Ismul waladi, ya, diikuti. Ismul waladi Muhammadun. Ismul waladi Muhammadun. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Iya. Nah, di situ bisa kita lihat kalau dia di awal kata ismun itu dibaca dengan kasroh, ismul waladi, nama anak kecil itu, ya. Al walad memang dengan ibnun sama artinya, al walad sama dengan ibnun sama artinya anak laki-laki, ya. Waladun kalau waladun beda, ya, bukan seperti ibnun kasusnya. Ismul waladi anak laki, nama anak laki-laki itu Muhammad. Nah, kita baca lagi, ya. Wasmul binti Zainabu, dan nama. Nah, di situ, ya, ketika dia di tengah, maka dia langsung dibaca wasmu, jangan wa ismu, ya, jangan dibaca wa ismul binti, disalahkan, ya. Tidak tepat. Tapi yang tepat adalah wasmul binti Zainabu, dan nama anak perempuan itu adalah Zainab, ya. Baca lagi, ya. Ismul mudarrisi Hamidun. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Iya. Ismul mudarrisi, namanya Pak Guru itu Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Nah, jadi kalau mau nanya siapa, pakainya ma. Nah, bukan man gitu, ya. Memang di situ yang terjadi atau yang di yang dipakai seperti itu. Nah, kita sedikit pertanyaan. Kata kalimat yang pertama, ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu, mana yang idofah, mana yang penyandaran? Ada dua, yaitu apa? Ismul waladi sama ismul binti. Ya, wasmul binti itu namanya idofah, namanya penyandaran, ya, gitu. Bisa bisa kita rasakan kan ya. Adapun Muhammad sama Zainabunya bukan, bukan idhofah, ya. Yang idhofah adalah ismul waladi dengan ismul binti. Kalimat yang kedua di bawah itu juga ada idhofah, yang mana? Ismul mudarrisi atau yang keduanya apa? Ismul mudiri, ya. Bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan dari suaranya, yaitu satu dhammah, satu kasroh, ya. Ya, apa namanya, bentukan idhofah itu khas gitu, khas bunyinya. Maka nanti kalau sudah misalkan sudah ngerti, ketika ada misalnya apa namanya daras gitu ya, daras taklim, daras itu, ketika ustaz membaca itu, oh ya itu idhofah tuh, itu idhofah tuh, atau gitu. Jadi bisa mengerti bacaan-bacaan itu idhofah, bukan idhofah, dan itu jar, huruf jar, itu apa namanya majrur, ya gitu ya, yang dijarkan kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi mengerti insyaallah dari sisi apa namanya tulisannya dan juga bacaannya, itu kita bisa tahu ini idhofah, ini idhofah, ini idhofah, ini idhofah. Kata yang kedua adalah ibnun. Ibnun artinya anak laki-laki. Kita baca Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu Hamidin fil jami'ati. Nah, itu ya. Jadi ibnun ketika dia di awal kata, mulai ke awal kata, ya hamzahnya dibaca i, ya. Ininya alifnya ya. Itu dibaca dengan i kasroh, ib. Ibnu Khalidin. Anaknya Khalid, anak laki-lakinya Khalid di sekolah, di madrasah. Dan anak laki-lakinya Hamid di universitas. Di situ ada idhofah juga. Yang mana idhofahnya? Ibnu Khalidin sama Ibnu Hamidin. Iya, Ibnu Khalidin sama Ibnu Hamidin. Kemudian di situ ada huruf, mana huruf? Fi. Ada dua, fi sama fi yang pertama di fil madrasah dengan fi yang al-jami'ah. Nah, yang al-madrasah sama al-jami'ah dibaca dengan apa? Kasroh. Dibaca dengan kasroh kan? Nah, itu namanya isim majrur namanya. Namanya isim majrur, isim yang dijarkan. Isim yang dijarkan. Kenapa jarnya? Karena ada huruf sebelumnya. Ada huruf fi. Nah, itu namanya isim majrur. Yang dikatakan isim majrur itu adalah setiap kata yang dikenai di kemasukan dengan huruf jar. Itu namanya isim majrur, isim majrur. Bukan idhofah, yang idhofah Ibnu Khalidin sama Ibnu Hamidin. Kemudian kalimat yang berikutnya dibaca Ibnul Mudarrisi fil Fasli. Ibnul Mudarrisi fil Fasli. Aina Ibnul Mudiri? Aina Ibnul Mudiri? Nah, ya. Jadi kata ibnun itu ya ketika di tengah, walaupun ada kata aina, ya apakah apa namanya? Huruf sambung, kata sambung wa atau ma. Kemudian aina juga sama. Ya, aina adalah kata tanya untuk bertanya di mana. Aina benu. Nah, di sini juga langsung di huruf ba ininya bacanya. Aina benu. Yang dibaca aina ibnu gitu ya. Aina benu. Ibnul mudarrisi fil fasli, anaknya Pak Guru di kelas. Fil fasl di kelas. Aina aina benul mudiri. Di mana anaknya kepala sekolah? Nah, di sini pun juga ada idhofah. Yang mana? Ibnul mudarrisi dan ibnul mudiri, itu namanya idhofah. Nah, kemudian mak ada di situ ada huruf yang mana? Yaitu huruf fi. Al-faslinya isim majrur. Isim majrur. Adapun yang aina adalah kata kata benda untuk bertanya. Isim istifham namanya, isim istifham. Ini kata untuk bertanya. Berikutnya kita akan masuk, mudah-mudahan ini tidak ada permasalahan ya. Ini sebagai penjelas dari wacana yang sebelumnya. Wacana yang sebelumnya kalau yang sebelumnya ada enggak di situ? Enggak ada ya. Masalah ismun sama ibnun. Iya, adanya di tamrin 4 maksudnya ya. Adanya di tamrin 4 situ mulai dijelaskan nama ibnun sama ismun. Ya. Ya, taib, labas. Jadi pembahasan ibnun sama ismun itu ada di tamrin 4, kemudian baru dijelaskan di seperti yang kata tamrin 4-nya itu nomor 11, yaitu seperti misalnya wa bnu man huwa, ya, huwa bnu Khalidin. Nah, itu satu itu. Jadi ada disinggung di situ sebelumnya. Kemudian nomor 14-nya itu adalah ismul mudarrisi Saidun, wasmul muhandisi Khalidun. Dan juga di tamrin 2 ada ismul waladi, ya, ismul waladi. Baik, disinggungnya di situ. Sekarang setelah tamrin atau fasal yang ke-9 ada perintah ikra' mayali mura'iyan. Kita tulis ya artinya. Iqra, artinya bacalah. Mayali, ini berikut ini. Mayali, mayali mura'iyan, ini dengan memperhatikan. Mura'iyan, dengan memperhatikan. Kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau rumus-rumus, nutqi, pengucapan. Nutqi artinya pengucapan. Hamzatil wasli, hamzatil wasl, yani hamzah yang wasl. Iqra' ma yali, bacalah berikut ini, masalah berikut ini. Mura'iyan, ini mura'iyan itu dengan memperhatikan, dengan memperhatikan, dengan mengawasi, gitu ya. Kaidah, kaidah, kaidah, ini aturan-aturan, pengucapan, pengucapan, hamzah wasal, hamzah wasal, ya. Intinya dua, hamzah wasal, kalau di awal dibaca dengan kasroh, kalau di tengah dia langsung wasal, itu aja itu. Itu namanya kaidahnya itu. Jadi ketika dia di awal, dia dibaca dengan kasroh, ya. Tetapi kalau dia di tengah, dia dilangsungkan wasal, langsung di huruf yang setelah hamzahnya itu. Nah, sekarang nomor satu, ya, di situ memang tidak ada harokat seperti biasa. Buku ini ya, Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha, itu untuk melatih kita dan mengarahkan kita untuk mampu baca kitab tanpa diberi harokat, supaya nanti lama-lama terbiasa gitu, terbiasa dengan kata-kata yang sudah dibahas tentunya itu, dia mampu membacanya. Taib, nomor satu, giliran siapa sekarang? Antum ya? Oh, sekarang. Baik, nomor satu, silakan. Ibnu Muhammadin. Nah, ini nama negara ini. Irak, fil Iraqi. Nama negara Irak. Fil Iraqi. Wa bnu Hamidin. Ini kan idofah ini, iya. Hamidin fil Hindi. Ya, gitu ya. Irak itu maksudnya negara Irak. Irak itu negara Irak. Tapi kalau Iran pakai hamzah ya. Jadi kalau Irak, negara Irak, nah, itu dalam bahasa pakainya Irak. Nah, Irak pakai tadi alif ya, alif lam, al Irak. Al Iraku. Ini Irak. Tapi kalau Iran bukan al Iran gitu ya, tapi Iran, enggak ada hamzahnya, enggak ada alif lamnya. I langsung aja Iran. Nah, ini negara Iran. Iran. Mungkin Hironu ya, ajam Hironu ya. Bedanya itu, kalau Irak bahasa Arabnya Al-Iraq, pakai alif lam, Al-Iraq. Tapi kalau Iran itu pakai hamzah, Hironu, nggak pakai ain ya, bedanya itu. Namanya negara-negara Al-Iraq, Irak. Kalau Iran, Iron. Ya, bacanya sudah tepat. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Iya. Coba sebelahnya diterjemahkan. Ini juga mudah ini, ya. Ibnu sudah tahu artinya, ya. Iya. Dan? Iya, gitu. Ahsanta, bagus, muntaz. Anaknya Muhammad, yang anak laki-laki ya, di Irak. Dan anaknya Hamid di India. Ibnu Muhammadin fil Iraqi, wa ibnu Hamidin fil Hindi. Nah, itu. Alhamdulillah, dengan, apa namanya, dengan kesungguhan dan juga keseriusan, kita baca, bisa baca ya, tanpa ada harokat. Ya, dengan kesabarannya juga. Baik, nomor dua, soal nomor dua. Ini juga kata-katanya sudah lewat semua, sudah tahu lah gitu ya, sudah lewat, sudah faham. Apa coba kira-kira bacanya itu? Oh sebelahnya berarti. Oh ya, oh ya, betul-betul double ya. Kalau begitu nanti biar ini banyak, antum bahasa Arab dulu, bahasa Arabnya lagi, nanti sebelahnya ngertiin, nanti yang ngertiin bahasa Arabnya lagi terus ya, jadi apa kayak sulam gitu. Iya, boleh nggak apa-apa. Sok diulangi lagi. Kharaja iya, bagus. Kharaja binut tabibi minal baiti. Oh iya, yang sebelumnya itu ketika kita baca Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi, jangan lupa apa kaidah pengucapan hamzah wasalnya seperti tadi, ketika di awal kata ibnun itu dibaca dengan kasroh ya, ketika dia di tengah wasol wab gitu ya. Nomor dua juga sama. Nah ini langsung, bahkan ketika kata ibnunya itu di tengah ya, tidak di awal tapi di tengah. Kharajab nut tabibi minal baiti, artinya apa sebelahnya? Kharajab nut tabibi. Anak laki-laki yang mana? Ini iya, anak laki-laki yang Pak Dokter. Karena sudah diikat, nah, ditempelkan pada kata dokter kan? Anak laki-lakinya Pak Dokter, kenapa? Iya, kalau kharaja itu lebih tepatnya keluar. Kalau pergi zahaba. Keluar dari mana? Rumah. Dari rumah. Iya, betul. Asanta, bagus. Ya. Anak laki-lakinya Pak Dokter keluar dari rumah. Telah keluar dari rumah itu atau rumah ini. Ahsan. Sekarang antum yang nomor tiga bahasa Arabnya gitu. Iya. Ila suki ya. Sedikit lagi dibenahi karena ada cara pengucapan idofah yang belum tepat kayaknya. Coba silakan. Zahaba bennu nut. Jim sama ronya belum dibaca ya. Iya, baru zahaba benut gitu ya. Jim sama ronya jangan sampai ditinggal. Kasihan dia. Nut. Taji karena idofah. Tajiri. Iya, idofah ya. Penyandaran kan. Ah, begitu. Zahaba benut tajiri ila suqi. Mungkin kalau dibaca wasal-wasal gitu, mungkin kita agak repot ya. Nah, maka kita melatihnya dalam hati gitu ya. Zahaba, kemudian Ibnut Tajiri. Nah, gitu ya. Oh, ya. Pelan-pelan saja gitu ya. Zahaba, kemudian Ibnut Tajiri. Ini ila suki. Nah, baru kita sudah mulai ini kebayang, barulah belajar atau dicoba. Karena memang kita ya artinya diusahakan yang idealnya gitu ya. Idealnya jadi cara bacanya tadi. Zahaba benut tajiri gitu ya. Zahaba benut tajiri. Jadi memang langsung kata-katanya itu langsung masuk pada asal sudahnya gitu ya. Zahaba. Kan gitu ya. Ini kan karena kaidah pengucapannya itu kan langsung ke huruf ba-nya. Zahaba benut. Ini baru saya selesai, ini sudah harus masuk lagi di kata ta, karena ini adalah isim alif lam apa? Alif lam yang samsiah gitu kan, alif lam yang samsiah. Jadi mau tidak mau memang baca seperti itu. Zahaba benut. Iya, zahaba benut. Dari sini langsung loncat gitu kan. Langsung loncat gitu. Zahaba benut tajiri. Yang kininya sudah pasti di sini kasra karena idhofah. Ila suki. Ilas-suki. Ilas-suki. Ini juga sama. Kata lamnya ini langsung ke huruf sin. Karena alifannya siang. Siang siang lagi gitu kan ya. Zahaba ibnu tajiri ilas-suki. Artinya apa sebelahnya? Bapak? Telah pergi anaknya pedagang itu ke pasar. Di situ mana yang idhofah? Ibnu tajiri. Iya. Kemudian zahaba adalah kata kerja. Fi'il kan? Fi'il madi dia. Sudah dikenalkan kharaja sama zahaba. Kalau yang ila sukinya, ila adalah huruf rujar. As-sukinya isim majrur. Isim majrur. Iya. Nah, sekarang antum baca lagi bahasa Arabnya nomor 4. Silakan. Iya, Faisalun. Iya, nah. Ahsanta, barakallahu fiik, mumtaz. Ismul muhandisi Faisalun. Ya, kaidah pengucapan hamzah wasalnya ketika di awal kasroh dibacanya. Is, ya, ismul muhandisi Faisalun. Ketika di tengah wasmul wasmut tabibi Mas'udun. Faisalun sama Mas'udun nama orang. Ditanwinkan karena laki-laki, nama laki-laki Faisal dengan Mas'ud. Tapi artinya apa? Ismu muhandisi Faisalun wasmu tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Ya, asanta, bagus sekali. Ismu muhandisi adalah juga idhofah. Ismu tabibi juga idhofah. Namanya insinyur itu Faisal dan namanya dokter itu Mas'ud. Baik. Nomor 5, silakan antum lagi baca sedikit itu ya. Masmur rajuli, iya bagus. Masmur rajuli, apa kaidah pengucapannya? Yani diwa wasal. Masmur rajuli. Artinya apa? Masmur rajuli? Siapa nama laki-laki? Iya, siapa nama laki-laki itu? Nah, dan di sini ada idhofah satu yaitu ismur rajuli. Ya, namanya laki-laki itu. Terakhir berarti antum nomor 6. Apa ini? Ibnu man anta? Ana ibnu wajiri. Sekali lagi, bagus sudah betul. Tinggal disempurnakan masalah wasal-wasalnya. Sekali lagi coba sekali lagi. Ibnu man anta? Betul. Ana ibnu wajiri. Ah, di situ ana ibnunya sudah bagus. Tinggal nah ya alif lam qomariyahnya situ ya. Lamnya itu karena jenisnya qomariyah. Jadi ketika iya ketika nun ketika baca nun itu langsung dimasuki langsung masuk ke huruf lam ana benul gitu ya. Kalau yang ini kan samsiah ana benut. Nah agak sedikit repot mungkin ketika ini langsung gitu ya. Tapi kalau ini langsung lam saja ana benul karena wawunya itu waw yang komaria. Ana benul waziri, bagus. Ibnu man anta ana benul waziri. Seperti di awal itu ibnu harus dibaca dengan kasrah dan di tengah dengan wasol. Artinya antum ahi. Anak siapa kamu? Anaknya menteri. Ya, saya anaknya. Saya anaknya menteri, betul. Al-wazir ini menteri, insyaallah ya. Anak siapa Anda? Atau saya anak siapa kamu? Saya anak Bapak menteri. Nah, di sini ada idhofah yang mana? Yang jelas mah Ibnu Waziri. Ya, itu udah jelas itu Ibnu Waziri. Ada lagi enggak yang lain? Ada satu lagi itu Ibnu Man. Man seperti yang sudah pernah Anda sampaikan, dia mabni, isim yang sudah tetap, tidak bisa dirubah ya walaupun bunyinya man tetapi dia adalah kata benda. Ya, ketika di idhofah kan bisa digabung sama ibnu man ya seperti qolamu man ibnu man itu juga termasuk yang idhofah ya. Jadi idhofah itu bisa ada yang kelihatan kasrohnya ada juga yang ini mabni ya mabni begitu ya man seperti man itu sukun dia ya. Jangan terkecoh sama huruf ini huruf jar yaitu apa namanya min ya ini jangan terkecoh kalau min ini huruf kalau man ini isim. Ya gitu. Walaupun bentuknya seperti ini isim, ya gitu. Jangan aneh isim-isim itu ada yang mabni seperti ini. Man ya gitu ya. Aina itu juga isim itu. Di mana? Nah, gitu ya. Jadi ada yang sifatnya mu'rab, ada yang sifatnya mabni. Kalau mu'rab itu berubah-ubah. Dia bisa an, bisa in, bisa un. Tapi kalau mabni, ya dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang, ya seperti ini saja namanya mabni. Baik, kita baca bersama-sama ya. Yang barusan kita baca, kita jawab bersama tadi sama oleh antum semua. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Ya. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Ibnu Hamidin fil Hindi. Ya. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Kharaja Ibnu Tabibi minal baiti. Zahaba Ibnu Tajiri ila as-suqi. Iya. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Masmur rajuli. Masmur rajuli. Iya. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnul waziri. Ana ibnul waziri. Iya. Waziri. Iya. Ana ibnul waziri. Wazir yakni menteri. Iya. Alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan tamrin atau fasal yang ke-9 yang berkaitan dengan hamzah wasal ya. Hamzah itu ada 2. Nanti kalau pada pelajaran yang berikutnya itu nanti itu ada khusus ya, ada pelajaran khusus. Itu agak sulit memang masalah hamzah itu, ada bab tersendiri. Jadi kalau huruf-huruf hijaiyah itu kan ya, jadi ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, terus sampai ya ada sekitar 28 huruf ya, 28-29 lah. Ya 29 gitu. Itu yang paling sulitnya adalah penulisan masalah hamzah sama alif. Kalau ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, ghin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, itu gampang semua. Tapi ketika pembahasannya masalah hamzah sama alif, itu sampai buku khusus gitu. Itu namanya qawaidul imla, namanya dalam pelajaran itu namanya qawaidul imla. Kaidah-kaidah penulisan. Ya, dan yang paling sulitnya adalah hamzah. Hamzah itu jelimet pembahasannya. Tapi bukan berarti menakut-nakuti. Artinya ini keunikan dalam bahasa Arab. Hamzah itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, kalau kemarin kan ketika kita belajar fi'il, itu kan berkaitan dengan kata kerja. Tapi kalau kata benda itu lebih ini lagi. Lebih detail. Hamzah ketika di awal bagaimana? Hamzah ketika di tengah, di atas wawu, di atas ya, di atas alif, itu punya aturan-aturannya. Ya gitu ya. Nah, adapun yang sekarang kita bahas adalah masih ringan ya, masih ringan insyaallah. Nanti kalau udah pada saatnya akan disampaikan insyaallah. Nah, di sini di dalam kurung ini ada kata-kata yang baru. Ini al-kalimatul jadidatu. Ya, kita baca ya. Ar-rasulu. Al-Ka'batu. Al-Ismu. Al-Ibnu. Al-Ammu. Al-Khalu. Al-Haqibatu. Al-Sayyaratu. Al-Syari'u. Mughlaqun. Tahta. Hunaka. Al-Muhandisu. Taib. Ya, ini namanya mufradat atau kosakata. Semuanya insya Allah sudah paham ya. Nah, tadi seperti kata ismun sama ibnun ya, termasuk di tengah juga ketika bersambung sama apa? Ada alif lamnya. Ya. Jadi yang namanya di tengah itu enggak mesti memisah seperti ini. Ini kan misah gitu ya. Ini misah. Ya, ini misah. Ketika ditambahkan alif lam juga itu sudah di tengah namanya gitu. Makanya bacanya jangan al-ismu ya. Salah gitu ya, tapi al-ismu. Ya dalam seperti dalam surat Al-Hujurat itu disinggung dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, bi salismul fusuku ba'dal iman. Bi salismu, sejelek-jelek nama setelah kefasikan daripada adalah dari keimanan. Bi salismul fusuk ba'dal iman, setelah keimanan adalah al-fusuk kan gitu ya. Nah, ini al-ismu, bi salismu. Bukan bi'sal ismu. Juga ibnun ketika dia termasuk di tengah juga ketika ada alif lamnya, itu dibacanya dengan al-ibnu, bukan al-ibnu. Ar-rasulu utusan. Al-ka'batu, ka'bah. Al-ismu, nama. Al-ibnu, anak laki-laki. Al-ammu, apa artinya kemarin? Paman. Minjihatil ab, dari sisi bapak. Al-khalu, paman juga. Minjihatil dari sisi ibu. Sama-sama paman. apa namanya? Tapi beda sumbernya atau beda asal usulnya. Kadang-kadang al-am itu juga dipanggilnya mertua. Ya, karena sepupu bukan mahram. Maka kadang-kadang mertua juga dipanggilnya ammi. Wahai ammi, ya ammi itu maksudnya mertuanya gitu. Ya, seperti itu, jangan aneh. Ya, tapi kalau yang banyak kan al-ammi, al-ammi itu adalah paman ya. Paman dari pihak bapak ya. Artinya adiknya bapak atau kakaknya bapak gitu. Makanya juga tidak heran al-am itu artinya mertua. Al-haqibatu tas. As-sayaratu mobil. As-syari'u jalan. Mughlaqun tertutup atau terkunci. Tahta di bawah, hunaka di sana. Al-muhandisu insinyur atau sarjana ya. Dan paling bawah di situ ada kaidah sederhana ya, tidak terlalu dijabarkan panjang lebar, yaitu masalah idofah atau penyandaran atau penempelan. Seperti kata sayyaratul mudarrisi, itu yang kata pertama namanya mudof. Artinya yang disandarkan, mudof itu yang disandarkan. Yang disandarkan ya. Kemudian al mudarrisi mudofun ilaih, yang disandarkan kepadanya. Gitu ya. Jadi dua-duanya saling disandarkan ya. Misalkan ada kata mobilnya Pak Guru. Ya mobilnya disandarkan kepada Pak Guru. Ya mobil Pak Gurunya juga disandarkan kepada mobil. Jadi dua-duanya saling menyandarkan gitu. Saling menyandarkan. Ya tetapi dalam hukum yang menjadi hukum yang menjadi apa namanya? Pusat hukumnya di kata yang pertama. Kalau misalnya kan ada huruf jar, itu yang terpengaruh bukan kata yang kedua tapi yang pertama gitu. Jadi kata yang pertama itu nanti yang sebagai tanggung jawabnya gitu ya. Dia bisa jadi apa domah, dibaca juga dibaca jadi kasroh atau jadi fathah, itu yang pertamanya. Adapun yang keduanya itu nempel saja terus, dibacanya kasroh terus. Apakah kasrohnya bertanwin, apakah kasrohnya ada alif lamnya, dia kasroh terus. Begitu ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini namanya idofah atau penyandaran. Kita akan masuk pada pelajaran kelima. Atau sebelumnya barangkali ada pertanyaan. Antum ada yang iskal, yang muskilah atau yang masih unek-unek, masih ada yang ingin apa gitu. Kalau enggak ada ya kita lanjut ada sesadis pelajaran ke-6. Supaya jangan sampai dibawa pulang sampai bawa tidur gitu ya. Enggak ini gitu. Enggak plong ya, tapi kalau udah tanya, oh iya, jadinya enggak kebawa-bawa sampai pulang. Taib ya. Mungkin nanti bisa sambil di akhir dars insyaallah. Kita akan masuk adarsus sadis ya, adarsus sadisu. Baca bersama-sama insyaallah ya. Nah, di sini seperti Anda sampaikan di pelajaran yang ke-6 ini sudah mulai dikenalkan yang muannas. Nah, jadi selama ini kita muzakkar terus yang disampaikan. Sedikit yang berkaitan dengan muannas seperti sayyaratu ya kan, al-haqibatu, kemudian al-jannatu, az-zahratu ya, ketika di apa isim-isim yang huruf syamsiah ya, ada al-ainu ya, al-yadu, itu namanya muannas. Nah, sekarang muannas yang sesungguhnya di sini pelajaran 6 ini sudah mulai, memang kita ternyata kata benda itu dari sisi kelaminnya, jadi sisi jenis kelaminnya itu ada dua, ada yang muzakkar sama ada yang muannas. Dan muzakkar dan muannasnya itu ada dua juga, masing-masing terbagi jadi dua. Apa? Kalau yang muzakkar ataupun muannasnya ada yang hakiki, ada yang maknawi gitu. Kalau hakiki apa maksudnya? Ya orang betulan, manusia khusus, dia itu akil. Tapi kalau yang maknawi bisa binatang, bisa benda mati, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa sesuatu kata yang yang abstrak lah gitu. Kata yang yang bukan manusia lah. Itu namanya maknawi. Tapi kalau yang hakiki itu betul-betul orang. Apakah laki ataupun perempuan. Nah itu. Jadi ibaratnya kalau kita bagi itu ya. Nah, jadi isim kata benda kalau terlihat dari jenis kelaminnya ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, ada yang muzakkar, ada yang muannas. Muzakkarun sama muannasun. Muzakkar juga ada dibagi dua. Muannas juga terbagi dua. Ada yang hakiki, ada yang sungguh-sungguh mudzakarnya gitu ya, hakikiyun, ada yang juga maknawi. Maknawiyun. Maknawi itu artinya secara makna saja, bukan betul-betul laki-laki gitu ya. Masa binatang laki-laki misalnya gitu ya. Masa misalnya mobil perempuan misalnya gitu kan. Itu hanya secara makna saja, penggolongannya saja hakiki. Ada yang hakikiyah gitu ya, hakikiyah itu yang nama anas. Ada yang maknawiyah itu. Maknawiyah itu. Maknawiyah itu. Ya. Nah, kalau yang hakiki ini artinya yang betul-betul manusia, ini akil, yang berakal gitu ya, akil. Ini manusia, insan. Maksudnya akil ini insan, manusia. Nah, ada pun yang maknawi di sini bisa tumbuh-tumbuhan, ada yang binatang, ada juga dia benda mati, ada atau juga dia nama kata jadian, masdar, gitu ya, masdar, mustaq, gitu ya. Hakiki juga sama, ini ada adalah akilah, ini yang perempuan atau insan, gitu ya. Yang maknawi ini juga seperti mobil, ya, kemudian tas kan maksudnya di sini, gitu. Kemudian benda mati. Ya, atau kata benda, kata yang tidak terberkait dengan zaman, seperti misalnya kemerdekaan, istiqlal gitu ya, istiqlalun itu kemerdekaan artinya. Larinya kemana? Larinya ke sini, maknawi istiqlal, karena nggak ada tanda-tanda tak merabutohnya ya, istiqlalnya kemerdekaan, maksudnya ke maknawi di situ, artinya dia abstrak gitu, abstrak. Baik ya, kita akan masuk. Ini sekedar kadang-kadang anak kudu harus sedikit kasih selingan kan gitu, supaya apa ya, apa namanya, tambahan supaya menambah wawasan kan. Kalau hanya plak dari buku saja itu di pondok seperti anak kecil seperti itu belum bisa seperti nalar seperti ini belum gitu ya. Tapi kalau yang kita yang sudah dewasa itu adalah harus diperkuat dengan pemahaman, diperkuat dengan wawasan. Oh gitu ya, maksudnya kenapa sih kok mobil jadi laki-laki gitu ya, atau perempuan gitu. Oh ternyata dia secara makna saja, secara kiasan gitu ya, bukan hakikinya gitu, hakikinya. Kalau hakikinya adalah manusia. Baik, kita baca bersama-sama pelajaran yang ke-6 ini ya. Ya. Jam berapa? Dikit lagi. Mukadimah insyaallah. Ad-darsus sadisu. Hadihi. Nah ya, kalau ad-darsul awal haza, kalau di sini hadihi. Apa artinya? Sama ini juga gitu ya. Sama ini artinya ini. Nah, kalau yang ad-darsul awal haza, kalau ini hadihi. Baik. Haza bin Hamidin wa hadihi bintu Yasirin. Ya. Haza bin kurang kompak ya, fals. Sekali lagi ya, tapi diputus-putus ya biar ringan. Hadza bannu Hamidin. Wa hadhihi bintu Yasirin. Taib. Mantap, bagus. Ibnu Hamidin jalisun. Wabintu Yasirin waqifatun. Wabintu Yasirin waqifatun. Iya. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ahiya aidon muhandisatun? Ahiya aidon muhandisatun. La, hiya tabibatun. Sayyaratu man hadhihi? Sayyaratu man hadhihi? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Hadhihi li Khalidin. Adarrajatu anasin hadhihi. Adarrajatu anasin hadhihi. Adarrajatu anasin hadhihi. Adarrajatu anasin hadhihi. La hadhihi darrajatu ammarin. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Wa darrajatu anasin qadimatun. Wa darrajatu anasin qadimatun. Wa darrajatu anasin qadimatun. Wa darrajatu anasin qadimatun. Iya. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Baik. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Bukan qadarun itu, qidrun. Kayak lagi. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Iya. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadha anfun wa hadha famun. Hadha anfun wa hadha famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi 'aynun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Baik. Nah, ini sudah mulai semakin meningkat ya. Nah, jadi ketika dikenalkannya isim muannas itu tidak sesederhana di awal karena sudah diajari ada hurufnya ya kan, huruf jar, ada min, ada fi, ada ala, ada min, sama ada ila. Dikenalkan juga idhofah, ya kan gitu ya. Dikenalkan juga idhofah, ya. Dikenalkan kemudian juga sebelum huruf itu ada kata awal dan juga informasi, kan gitu ya. Maka sini semakin komplit. Jadi ketika dikenalkan isim muannas plus ditambah dengan kaidah-kaidah yang semua juga ditarik semua. Artinya dibawakan semua yang sudah dibahas kemarin-kemarin itu. Jadi tidak sesederhana di awal. Tidak sesederhana di awal. Hadza qalamun. Ya. Ma hadza, hadza miftahun. Ma hadza, hadza baitun. Tapi sudah langsung ketika isim muannas ya juga sekaligus pembahasan-pembahasan yang tadi itu. Huruf jar, lalu juga idhofah kan gitu ya. Kita akan bahas sedikit-sedikit, kita akan terjemahkan ya. Adarsus sadisu, pelajaran yang ke 6. Hadhihi yaitu ini. Ini untuk jarak apa? Jarak dekat. Untuk jarak dekat ya, lil qarib. Hadhihi yani isyarah lil qarib. Dan ini juga untuk apakah manusia atau benda mati ya. Menunjukkan manusia atau benda mati. Hadhihi. Hadza ibnu Hamidin. Ini anak laki-lakinya Hamid. Iya. Dan ini wahadhihi bintu Yasirin. Dan ini bintu. Loh, bintu kok muannas ya? Kenapa? Karena artinya saja juga anak perempuan. Walaupun tidak ada ta'mar butuhnya. Katanya yang namanya isim muannas itu harus ada ta'mar butuh. Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Kalau dia dengan tidak ada ta'mar butuh saja sudah menunjukkan muannas, ya kenapa harus pakai ta'mar butuh kan gitu ya? Gitu. Artinya kata-kata tertentu itu walaupun tidak ada tamar butohnya, ya dia mu'annas. Seperti umun. Umun kan tidak ada tamar butohnya. Ya bintun tidak ada tamar butohnya. Uhtun, saudari perempuan, itu juga tidak ada tamar butohnya. Hamil, hamilun, juga tidak ada tamar butohnya, tapi mu'annas. Murdi'un, yang menyusui, juga tidak ada tamar butohnya. Haidun, masa harus pakai tamar butoh? Haidun tidak mungkin muzakkar, kan gitu ya, orang yang haid. Kemudian nafis, nifas, nifasun, juga sama. Itu menunjukkan ini isim-isim ini walaupun dia tidak ada ta'mar butohnya, dia menunjukkan mu'annas, sudah cukup. Juga sama, bintun itu juga termasuk yang isim mu'annas. Wahadihi bintu Yasirin, maka pakainya hadhihi. Kalau pakai hadza salah itu. Karena bintu itu adalah muannas, maka kata tunjuknya tidak boleh sembarangan. Jadi harus sesuai. Kalau misalnya laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Ibnu Hamidin jalisun, anaknya Hamid jalisun. Apa makna jalisun? Duduk. Nah, wa bintu Yasirin waqifatun. Nah, di sini juga yang namanya pengkhabaran disesuaikan dengan orangnya. Ya, karena orangnya perempuan, karena yang ditunjukkannya perempuan, maka tidak boleh waqifun tapi waqifatun. Dan anak perempuannya Yasir waqifatun. Apa makna waqifatun? Berdiri, ya. Kalau yang sebelumnya kan di pelajaran 3 itu al-mudarrisu waqifun, kan gitu ya. Pak guru berdiri. Nah, itu karena muzakar. Adapun yang wa di sini waqifatun ditambahkan ta marbutoh karena menjelaskan bintu, anak perempuannya. Yasirinnya laki atau perempuan? Ya, laki-laki bapaknya gitu ya. Ya, jangan, jadi waqifatun itu bukan ke Yasirnya tapi ke bintunya. Menjelaskan ke bintunya. Bintu Yasirinnya idofah, penempelan ya, penyandaran. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi ukhtul muhandisi, ini saudarinya insinyur itu. Insinyurnya laki-laki tapi ukhtunnya itu perempuan, saudarinya ya gitu. Ahiya aidan muhandisatun, apakah dia juga insinyur, insinyur perempuan gitu ya, apakah dia juga ibu insinyur maksudnya ya. Kalau muhandisun laki, insinyur laki-laki, muhandisatun insinyur perempuan. La, bukan. Hiya tabibatun, dia ibu dokter ya. Tabibun laki-laki, dokter laki-laki. Kalau tabibatun dokter perempuan. Sayaratu man hadhihi, mobilnya siapa ini? Hadhihi itu kembalinya kemana? Apakah ke man, apakah sayaroh? Sayaroh ya. Seperti kitabu man hadha, bukunya siapa ini? Karena hadha itu kembalinya ke kitab, karena laki-laki. Kalau hadhihi itu kembalinya ke sayaroh, karena perempuan. Sayaratu man hadhihi, ya, mobilnya siapa ini? Hadhihi sayaratul mudiri, ini mobilnya kepala sekolah itu. Ya. Ma hadhihi, apa ini? Nah, gambarnya apa sih itu kira-kira? Ya, setrikaan kan, bukan untuk melepa ya. Iya, ini setrikaan ini. Hadhihi mikwatun. Mikwatun sepintas kayak mikuah gitu ya. Bukan mikuah itu. Tapi mikwatun. Artinya setrikaan. Liman hadhihi, milik siapa ini? Nah, di situ ada penambahan huruf yang menjarkan adalah li. Li itu huruf jar. Jadi ada tambahan dari kita sebelumnya adalah fi, ya, kemudian ala. Ini huruf yang menjarkan ini. Lalu min, lalu ila, tambah lagi li. Nah, di sini. Li ini artinya untuk. Untuk atau milik. Liman, untuk siapa atau milik siapa gitu. Nah, milik siapa ini? Maksudnya hadhi ini kembali ke siapa? Ke mikwah tadi. Setrikaan. Milik siapa ini? Setrikaan ini milik siapa? Hadhihi li Khalidin. Nah, di situ li, di situ huruf jar yang memajurkan isim berikutnya. Ini miliknya Khalid. Ini miliknya atau untuk atau kepunyaannya Khalid. Jadi Khalidin di sini isim majrur. A darajatu anasin hadhihi. A artinya apa? Apakah. Nah, darajatu gambarnya sepeda. Ingat jangan dibaca pendek. Darajatun. Ya, kalau darajatun artinya derajat. Kalau darajatun tanpa ro dipanjangkan itu derajat justru. Kalau misalnya kita bacanya pendek gitu ya, darajatun gitu ya. Ini bukan sepeda artinya. Artinya derajat atau kadar. Tapi kalau darajatun itu sepeda. Ya, jadi jangan salah baca ya. Kalau dibaca pendek, darajah itu artinya derajat. Tapi kalau darajah itu artinya sepeda. Darajatu Anasin ini idofah, sepedanya Anas. Apakah sepedanya Anas ini gitu ya. Nah, hadhihi di situ kembali ke mana? Ke darajah ya, darajah. La, bukan. Hadihi darajatu Ammarin. Bukan. Ini sepedanya Ammar. Hadihi jadidatun. Ini baru. Wa darajatu Anasin qadimatun. Dan sepedanya Anas lama atau usang. Ya, jadi qadimatun ini menjelaskan darajah ya. Darajah sepeda bukan Anasnya. Hadihi sa'atu Aliin. Ini jamnya Ali. Ya, jam tangannya. Hiya jamilatun jidan. Dia baru sekali. Jidan itu untuk menekankan, untuk menekankan. Dia baru sekali gitu ya. Nah, bagus sekali. Bukan baru ya, bagus. Dia bagus sekali. Nah, hadihi mil'aqatun. Ini sendok. Mil'aqatun sendok. Gambarnya ketutupan karena masuk ke periuk. Wahadihi kidrun. Dan ini periuk atau langseng. Ya. Kidrun itu ditetapkannya mu'anas. Mu'anas yang maknawi. Walaupun tidak ada ta'na, berarti dia dikelompokkan mu'anas. Iya, kidrun artinya periuk. Al-mil'aqatu fil kidri. Sendok itu di dalam periuk. Atau langseng ya. Kalau itu gambarnya kayak gitu mungkin periuk ya. Atau apa? Gentong ya. Empal gentong. Hadihi baqaratul fallahi. Ini sapi betinanya petani. Petani itu. Al-fallah, lamnya ditasdid, itu artinya petani. Kalau lamnya tidak ditasdid, hati-hati. Al-falah, artinya kemenangan. Nah, berarti, hayya ala sholah sama hayya ala falah. Ya, maka jangan ditasdid kalau lagi azan itu. Hayya ala fallah, salah artinya. Juga, ini bukan baqaratul falah. Oh gitu? Iya, artinya bisa lain kan. Kalau al-fallah itu petani, lamnya ditasdid itu jadi petani. Tapi kalau tidak ditasdid, kemenangan, artinya kejayaan. Seperti dalam azan itu kan, hayya alal falah. Nah? Oh, masya Allah ya. Mungkin belum tahu artinya ya. Kalau udah tahu artinya mungkin dia ketawa jadinya. Iya, mirip-mirip. Jadi itu, kalau masalah bahasa Arab, jangankan masalah huruf, harokat saja, itu kalau keliru, itu udah larinya jauh sekali. Makanya Allah jaga Al-Quran itu dari kesalahan itu, jangankan huruf, harokatnya dijaga oleh Allah SWT. Jadi detail sekali. Kemudian, hadihi baqaratul fallah, ini adalah sapi betinanya pedagang, petani. Ya, kalau sapi jantannya namanya saurun pakai sa, ya itu sapi betina saurun, sapi jantan ya. Nah, kalau sapi jantan ini namanya saurun pakai sa. Ini baru sapi jantan. Kalau bakoro sapi betina. Hadza anfun, ini apa kira-kira gambarnya di situ, mata apa alis apa hidung? Hidung ya, ini hidung anfun. Wahada famun, apa itu gambarnya? Apakah bibir, apakah jenggot, apakah mulut? Mulut utama ya. Ini famun itu ya segini. Tapi kalau ini namanya bibir itu syafatah, syafatun, iya beda ya. Kalau dirinci lain-lain, tapi kalau famun itu ya segini, mulut. Nah, bukan jenggot. Kalau jenggot lihyatun ya. Kalau gigi sinun, sinun juga. Kalau ini syafatun. Kalau yang lidah, lisanun. Itu nanti bisa lihat di kamus ya. Kamus Munawir itu banyak itu jadi dirinci. Nah, di sini masih muzakar nih. Hadza anfun, wa hadza famun ini masih muzakar. Tapi nanti nih, yang berpasang-pasangan di sini ada 4 kata anggota tubuh kita itu. Dikelompokkannya mu'anas. Apa saja? Hadzihi udhunun. Nah, ini pakainya hadzihi. Walaupun tidak ada tamar butuhnya, karena apa? 2. Jumlahnya ini hadzihi udhunun, telinga, kuping. Wa hadzihi ainun, ini mata ya, karena berpasangan. Ini walaupun enggak ada tamar butuhnya, dia dikelompokkan muannas. Ini mata. Ya, walaupun 1. Wa hadza yadun. Nah, ini tangan. Walaupun ini tidak ada tamar butuhnya, dia dikelompokkannya muannas. Wa hadzihi rijlun, dan ini kaki. Rijlun, jangan baca rojulun ya. Ada rojulun, ada rijlun, ada rijalun, ada rojali gitu ya. Iya. Artinya itu harus baca dengan harokatnya. Kalau rijlun kaki, kalau rojulun laki-laki, kalau rijalun laki-laki. Itu laki-laki banyak, gitu ya. Iya gitu ya. Taib, karena cuaca juga kelihatannya harus kita sudahi dulu pertemuan ini, dan pada pekan yang lalu juga karena ada cuaca hujan ya, jadi kita baru bisa ketemu pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.